Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan bab yang kedua berhubungan dengan adab seorang muallim. Nah, adab seorang guru yang meliputi adab dia terhadap diri sendiri, juga adab terhadap apa pelajarannya dan adab terhadap murid-muridnya. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ketiga. Dan ini juga hal yang sangat penting, bahkan inilah yang apa berhubungan dengan kita. Yang berhubungan dengan kita, karena kita semua berada di jalan menuntut ilmu. Nah, kita semua berada di atas jalan menuntut ilmu. Yang telah kita lewati bahwasanya untuk seorang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya butuh dia berhias dengan adab-adab penuntut ilmu. Nah, antum semua ikhwan fillah, ketika masih di rumah sebelum datang ke majelis ilmu, antum menyandang nama kalian sendiri-sendiri. Ini ringan. Ketika belum hadir di majelis ilmu, ketika belum mengetahui seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan belum berangkat, antum masing-masing apa? Menyandang nama-nama sendiri. Tapi ketika telah berangkat, antum berarti menyandang nama yang besar, yaitu talibul ilmu. Penuntut ilmu. Gelar ini ya khairifillah bukan gelar yang sembarangan. Menjadi seorang talib ya, berarti apa? Dia penuntut ilmu. Nah, maka butuh untuk diwujudkan dan butuh untuk apa? Untuk berhias dengan adab-adabnya. Sehingga betul-betul gelar itu cocok. Penamaan itu cocok dengan apa? Diri-diri kita. Jangan sampai hanya sekedar label saja. Hanya sekedar label. Nah, ada pun label banyak khonifillah. Ada istilah santri, ada istilah mahasantri. Nah, dayib. Ada mahasiswa, ada juga mahasantri. Nah, terus ada istilah yang lainnya lagi. Nah, tapi cukup sebenarnya kita talibul ilm. Ya, penuntut ilmu. Nah, walaupun sampai akhir hayat kita. Cuma apa? Butuh betul-betul diwujudkan. Kalau kita penuntut ilmu, ya berusaha untuk menuntut ilmu betulan. Bukan sekedar mengisi waktu. Nah, bukan sekedar mengisi waktu, tapi betul-betul datang ingin apa? Mencari ilmu. Namanya mencari, akhwanifillah, sungguh-sungguhnya tidak. Soal namanya mencari, ya butuh kesungguhan. Sebagaimana mencari ikan, bahkan lubang-lubang sempit pun di teliti, jangan-jangan ada ikannya, ya tidak. Demikian pula mencari ilmu. Ada yang mudah ditangkap, ada yang sulit. Nah, setelah kena pun harus dijaga, jangan sampai lepas. Nah, kala al-imam ibn jama'ah rahimahullahu ta'ala al-babu thalith wa fihi thalathatu fusulin fi adabil muta'allim. Bab yang ketiga, padanya ada tiga fasal tentang adab-adab orang yang mencari ilmu, orang yang belajar. Al-fasal al-awwal fi adabihi fi nafsih. Fasal yang pertama tentang adab penuntut ilmu berhubungan dengan dirinya sendiri. Berhubungan dengan diri kita sendiri ada adabnya. Apa saja? Wa fihi asyratu anwa'. Padanya ada 10 jenis. Kita ambil yang pertama dulu, al-awwal an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin liyasluha bidzalika liqabulil 'ilm wa hifdhihi wal ittila'i 'ala daqa'iqi ma'anihi wa haqa'iqi ghawamidhihi. Subhanallah. Ada yang pertama, ikhwani fillah, hendaknya dia membersihkan hatinya. Jadi adab yang pertama berhubungan dengan diri kita adalah berusaha membersihkan hati kita dulu. Kenapa? Karena tempat untuk ilmu ya hati ini. Kalau hatinya berisi kotoran, gimana bisa ditempati ilmu? Jadi dibersihkan dulu hatinya. Nah, karena ilmu untuk bisa dipahami, yang memahami hati ya khanifillah. Untuk dihafal, yang menghafal hati. Nah, berarti adab yang pertama ini dia dituntut untuk membersihkan hatinya. Dari apa? Min kulli ghisyin wa danasin. Dari semua kedengkian. Bisa bermakna dengki, bisa bermakna kepalsuan. Dalam artian apa? Niatan-niatan palsu. Ingin belajar tapi sebenarnya tidak ingin. Cuman berangkat badannya, hatinya tidak ikut. Wadanasin dan kotoran-kotoran. Wagilin dan dendam. Wahasadin dan sifat hasad iri. Wasui akidatin dan akidah yang buruk. Wakhulukin dan juga akhlak yang buruk. Jadi intinya ada yang pertama ini yaitu dia hendaknya membersihkan hatinya dari semua kotoran-kotoran, baik itu akhlak yang buruk maupun keyakinan-keyakinan yang buruk. Itu intinya. Untuk apa ikhwani fillah? Agar bisa dengan dibersihkannya hati tersebut, hati bisa menerima ilmu dan bisa menghafalnya, serta bisa melihat sesuatu yang apa tersembunyi dari makna-makna ilmu dan hakikat yang apa yang sulit untuk dipahami, bisa dia memahaminya. Butuh hati yang bersih untuk seorang bisa mendapatkan ilmu dan memahaminya, menghafal dengan kokoh. Kenapa? Fa innal ilma kama qala ba'duhum salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Sebab ilmu itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka dari kalangan para ulama adalah salatus sir. Naam, yaitu salatnya naam jiwa kita ke hati kita, yaitu sesuatu yang naam tersembunyi, bukan salat yang apa yang kelihatan. Ini cuma ungkapan saja. Wa ibadatul qalb, dan ibadahnya hati. Wa qurbatul batin, dan pendekatan diri kepada Allah secara batin. Wa kamala tasihus salatul lati hiya ibadatul jawarihil zahirati illa bitaharatil zahiri minal hadati wal khabath. Fakadhalika la yasihul ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi illa bitaharatihi an khabithis sifati wahadati masawil akhlaqi waradiha. Maka sebagaimana salat itu tidak sah, yang salat ini merupakan ibadah anggota badan yang kelihatan kecuali dengan taharah, kecuali dengan apa? Berwudu secara zahir dari hadas dan juga membersihkan diri dari najis. Salat tidak akan diterima, tidak akan sah panitia kalau kita berhadas atau naam ada pada diri kita najis dalam keadaan kita tahu, tidak sah. Maka sebagaimana sholat itu tidak sah dengan sebab kotoran-kotoran tadi, demikian pula ilmu itu tidak akan sah yang merupakan ibadah hati kecuali dengan membersihkan hati dari apa? Khabithis sifat, dari apa? Sifat-sifat yang buruk. Dan dari hadatsi masawil akhlaqi wa dardiha, dan juga apa? Kotoran-kotoran yang berupa akhlak-akhlak yang buruk dan rendahan. Maka adab yang pertama ini ikhwani fillah, kita mengusahakan untuk mewujudkan pada diri kita. Kita semua berusaha untuk menjadi thalibul ilm. Nah, itu langkah awal untuk bisa menjadi penuntut ilmu. Berarti apa? langkah pertama yang dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah untuk kita membersihkan hati kita dari apa? Dari kotoran-kotoran akhlak yang buruk dan kotoran-kotoran keyakinan yang buruk. Wa idza tayyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuh. Dan apabila hati itu telah apa? Diperbagus dengan ilmu, maka akan nampak keberkahannya. Kalau sudah hati itu diperbagus, nah dengan apa? Dipersiapkan tadi agar bersih, maka akan nampak keberkahannya. Wanama, dan akan apa? Berkembang. Akan apa? Berkembang. Kal ardi idza tayyibat lizzar'i nama zar'uha wa zaka. Sebagaimana apa? Bumi kalau sudah apa? Diperbagus, dipersiapkan untuk apa? Tanaman, ya. Orang mau nanam. Nanam ya, tanahnya dulu diolah. Di persawahan harus diolah, di traktor, ditata, dihaluskan. Iya kan tidak? Untuk bisa ditanami. Nah, maka demikian pula untuk kita menanam ilmu pada hati kita, ya butuh dipersiapkan hatinya. Nah, sehingga apa? Bisa tumbuh, nah, tanaman, dan bisa apa? Berkembang. Dan ini permisalan yang bagus, ya, karena kita berusaha untuk menanam kebaikan di hati kita. Berarti logikanya ya sama. Seorang ingin menanam, persiapkan dulu. Makanya kalau ingin menanam kok tempat yang untuk ditanam itu masih banyak rerumputan, masih banyak ini, biasanya ya kurang bagus ya, tidak. Demikian pula ilmu apalagi. Wa fil hadith, inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Sebenarnya pada hati itu ada mudghah. Naam. Segumpal daging. Apabila bagus, maka bagus jasad secara keseluruhan. Dan apabila buruk, maka buruk pula jasad secara keseluruhan. Ketahuilah bahwasanya mudghah itu adalah segumpal daging, itu hati. Hati dalam istilah kita, ikhwani fillah, walaupun hakikat yang dimaksud, kalau na'am qalb, kalau organ tubuh kita adalah jantung. Makanya disifati dengan mudghah, segumpal daging. Nah, intinya kebagusan seorang hamba bergantung dengan kondisi hatinya. Nah, wa qala Sahl, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu 'azza wa jalla. Subhanallah. Nah, kata Sahl, dan yang dimaksud dengan Sahl di sini, khanibillah, yaitu Sahl bin Abdullah At-Tustari Abu Muhammad. Sahl ibnu Abdullah At-Tustari, kunyahnya Abu Muhammad. Lahu kalimatun nafi'ah wa mawa'id hasanah. Beliau memiliki kalimat-kalimat yang bermanfaat dan nasihat-nasihat yang bagus. Meninggal pada tahun 283 Hijriah. Berarti ulama di abad keberapa? Ulama abad ketiga. Termasuk mutaqaddimun. Beliau mengatakan, haramun ala qalbin yadkhuluhun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Nah, dan dalam cetakan kita lebih mudah dipahami, yaitu ada tambahan an. Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur. Ya, haram atas suatu hati untuk apa? Termasuki cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu 'azza wa jalla. Dan pada hari tersebut ada sesuatu dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan nur itu adalah ilmu. Untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya butuh apa? kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan bedakan ilmu dengan sekedar pengetahuan. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang dipuji, itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan wawasan. Kalau wawasan, pengetahuan sekarang mudah didapat. Nah, di depan layar kaca, di depan HP, di depan komputer, buka internet, wawasan bisa didapat. Tapi tidak didapat kecuali ketika seorang menempuh sebab-sebab dan adabnya. Karena ilmu yang dipuji adalah ilmu yang membuahkan amal yang bermanfaat bagi hati. Jadi banyak, makanya banyak orang pengetahuannya luas tapi akhlaknya pecat. Pengetahuannya banyak tapi tapi tidak membuahkan membuahkan zahir yang bagus. Zahirnya dilihat saja sudah potong jenggot jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham dan gelarnya profesor, doktor misalnya. Punya ilmu tidak? Dari sisi pengetahuan banyak ya tidak. Tapi untuk beramal dengan sunnah jauh. Maka yang kita cari ilmu bukan sekedar wawasan, bukan sekedar pengetahuan. Dan ilmu dikatakan ilmu kalau kalau bermanfaat bagi pemiliknya, yang membuahkan amalan, menjadikan dia dekat dengan Allah dan jauh dari kemaksiatan. Nasallallahu azza wa jalla an tawfiq wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.